Sio kenapa untuk tambah susah. Aduh, bilang sudah, bilang sayang. Satra kuat, hati ini kau buat. Kau sayang hubungan ini kata rada. Bilang bye-bye, sani tak bercanda. Sudah sama-sama, aduh sayang. Macam karena ego tak baku kenal. Dan kau lupa sayang, aduh. Sehingga mati jaga sio. Ku bikin saat tambah susah. Saat tak kuat, simpan rasa. Macam begini dah bersama. Masih bersambung hubungan yang selama. Tapi ego tak mendukung. Saya ingin seperti dulu. Ada masalah kau cerita. Tapi sekarang entah kenapa masalah kau bawa ke tungku cinta. Sah percaya tungku cinta Tuhan suatur. Tapi yang saya lihat sekarang ego pun tutup di jalur. Saat ini sapu cinta penuh masalah. Entah kau yang salah atau tak mau mengalah. Kau sayang hubungan ini kata rada. Bilang bye-bye sani tak bercanda. Sudah sama-sama aduh sayang. Macam karena ego tak baku kenal. Dan kau lupa sayang aduh. Kuat, simpan rasa. Macam begini sudah tambah lama. Cinta kena karma. Itu semua karena dua hubungan tak percaya. Tak ucap dalam doa. Macam tara bisa. Ini su berbeda. Kau hati sutra dengan sa. Suka si semua. Macam sutra sama. Cinta yang ditanya rasa. Hilang pun karena cinta pun tersesat. Itu semua karena kau yang telah buat jerat. Kau sayang hubungan ini kata rada. Bilang bye-bye sani tak bercanda. Sudah sama-sama aduh sayang. Macam karena ego tak baku kenal. Dan kau lupa sayang aduh. Kuat, simpan rasa macam oh, sayang hubungan ini kata rada. Bilang bye-bye sani tak bercanda. Sudah sama-sama aduh sayang. Macam karena ego tak baku kenal. Dan kau lupa sayang aduh. Sehingga mati jaga sio. Satra kuat, simpan rasa macam begini.